janganlah lemas dengan nasi sele. Kuapin dan cukur ronde, sambal bongkot, kakecirin dan lengis tanusan. Panyemeng ni kopi pahit pula keladi, bang tidur sirahi sakit. Gumi gerit, aduh aduh gumi gerit. Tung rana yang masyarakat te jerit jerit. Gumi gerit, aduh aduh gumi gerit. Ekonomi macet, yang paling uya kering. Jaga jarak, cuci tangan lan memaskeran. Nasi sele, kuapin dan cukur ronde. Sambal bongkot, kakecirin, ban lengis tanusan. Panyemeng ni, kopi pahit kula keladi, bang tidong sirahi sakit. Gumi gerit, aduh aduh gumi gerit. Tung rana yang masyarakat te jerit jerit. Gumi gerit, aduh aduh gumi gerit. Ekonomi macet, yang paling uya kering. Gumi gerit, aduh aduh gumi gerit. Tung rana yang masyarakat te jerit jerit. Gumi gerit, aduh aduh gumi gerit. Ekonomi macet, yang paling tua.